Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan apa Iqra? Melawan seorang yang berbuat zalim kepada dirinya, atau melawan orang-orang khawarij yang memberontak, penjahat yang merampok, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Boleh apabila mereka membahayakan jiwa dan harta? Nah, boleh. Nah, apabila mereka membahayakan jiwa atau harta kita. Tayyib. Dan tentunya sebelum diperangi, diusahakan untuk menolak kezaliman tersebut dengan selain apa? Selain pembunuhan. Tapi kalau seandainya harus dibunuh, dalam artian seseorang melawannya sehingga dia terbunuh, maka tidak berdosa. Dan seandainya yang melakukan pembelaan dirinya terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Baik. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi-jannatin wa la nar. Narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musii'i al-mudhnib. Al-musii' al-mudhnib. وَنَرْجُ لَهُ رَحْمَةَ اللَّهُ. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita tentang salah satu prinsip ahli sunnati wal jama'ah ikhwani fillah berhubungan dengan persaksian surga dan neraka untuk seseorang. Di antara prinsip ahli sunnah yaitu la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi'amalin ya'maluhu bi-jannatin wa la nar. Kita tidak mempersaksikan atas seorang pun dari kalangan ahli al-qiblah. Ahli al-qiblah yaitu maksudnya ahli al-Islam. Dikarenakan mereka menghadap kepada kiblah yang sama. Naam, yaitu Baitullah. Menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, dalam sebagian hadis, man salla qiblatana wa man akala dhabihatana fa huwa al-muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man salla salatana wa tawajjaha qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslim. Siapa saja yang salat dengan tata cara salat kami dan menghadap kepada kiblah kami, kemudian makan sembelihan kami, maka dialah muslim, yaitu secara zahir menurut perkara yang nampak. Nah, prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini, kita tidak mempersaksikan atas seorang pun dari kalangan ahli kiblah bi amalin ya'malu, dengan sebab amalan yang dia lakukan. Baik itu beramal kebaikan atau sebaliknya beramal keburukan, kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahli kiblah tersebut apa? Persaksian surga dan juga neraka. Jadi maksud perkataan ini afanifillah bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah tidak naam mempersaksikan seseorang bahwasanya dia itu penduduk surga dan bahwasanya dia itu penduduk neraka dikarenakan suatu amalan yang dia lakukan. Ini pada asalnya. Nah, kecuali mereka-mereka yang telah datang dalil bahwasanya dia itu penduduk surga, seperti 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira, atau mereka-mereka yang datang dalil bahwa dia menjadi penduduk neraka, contohnya siapa Siddiq, orang yang datang dalil kalau dia itu penduduk neraka. Ahsanta. Abu Lahab sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tambat yada Abi Lahab wa tab. Juga Fir'aun, Na'am Haman, Qarun. Ini jelas akan ikhlas datang dalil ya, kita bersaksi mereka itu ahlun nar. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, narju lil salihi wa nakhafu alaihi. Kita berharap untuk orang yang saleh agar mereka mendapatkan surga, wa nakhafu alaihi, dan kita mengkhawatirkan. Jadi antara rasa harap dan cemas. Ini keadaan kaum muslimin. Ketika mendapati saudaranya berbuat kebaikan, mati di atas kebaikan, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga. Diiringi apa? Rasa kekhawatiran, jangan-jangan dia na'am tertahan dikarenakan dosa-dosanya. Kemudian dalam mensikapi mereka-mereka yang berbuat keburukan, wa nakhafu 'alal musii'il mudhnib. Dan kita khawatir atas orang yang berbuat buruk yang pendosa. Khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kita tidak bisa memastikan selama dia masih dalam lingkaran Islam. Wa narjulahu rahmatullah, dan kami berharap untuk dia itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jelas sekali ya khalifah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini. Kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. La yajuzu an nashhada li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar. Li'anna la nadri ma Allahu sani'un bi ibadi. Tidak boleh untuk mempersaksikan bagi seorang pun dari kalangan ahlul kiblah dengan surga dan neraka. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan terhadap hamba-hambanya. Karena itu perkara gaib. Juga kita tidak tahu hakikat hati-hati si hamba tadi. Kemungkinan secara zahirnya dia berbuat baik, ternyata amalan itu penuh dengan riya. Atau kemungkinan seorang berbuat dosa, ternyata dia memiliki perasaan bersalah dan taubat yang besar sebelum kematiannya, sehingga dengan itu bisa selamat. Nah, karena itulah tidak boleh kita mempersaksikan bagi ahli kiblah bahwasannya dia penduduk surga atau penduduk neraka, karena kita tidak tahu. Nah, dikecualikan tadi yang datang dalil tentang apa, penegasan kalau dia penduduk surga atau penduduk neraka, sebagaimana nanti akan dikecualikan oleh Syekh rahimahullah. Walakinna nahkumu bil kufri ala ma istaujabahu wa amila amalahu hatta asbaha murtaddan. Akan tetapi kita menghukumi dengan apa, hukum kekafiran atas siapa saja yang manistaujabahu wa amila amala. Ya, siapa saja yang memang harus dihukumi demikian. dan beramal dengan amalan kekufuran sampai dia apa menjadi murtad. Nah, atau dengan kata lain, ikhwanifillah, selama dia masih dalam lingkaran keislaman, kita tidak bisa menghukumi dia penduduk surga atau penduduk neraka. Cuman kita bisa menghukumi dengan sifat. Siapa saja mati di atas keislaman, maka dia mesti menjadi penduduk surga. Nah, baik, akan tapi seorang yang telah dihukumi kafir, nah, dikarenakan melakukan amalan kekufuran dan murtad, maka ini beda lagi. Nah, dia sudah keluar dari Islam. Amma man kana 'ala al-Islam wa ta'ata syai'an min al-kaba'ir allati la tukhrijuhu 'anil Islam fa amruhu maqul mawqulun ila Allah. Adapun siapa saja yang masih berada di atas keislaman. Tadi kita sudah selesai apa? Hukum masalah ini, ikhwan fillah, asalnya kalau itu muslim, kita tidak apa? Mempersaksikan orang per orang. Yaitu individu-individu, fulan ibn fulan penduduk neraka, fulan ibn fulan penduduk surga, ini tidak boleh kecuali yang datang dalil. Tapi untuk menghukumi amalan, ikhwan fillah, siapa saja yang mati di atas keislaman, maka dia masuk surga. Siapa saja yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini menghukumi amalan boleh. Siapa saja yang melakukan na'am riba atau makan barang riba, maka dia terancam dengan neraka. Nah, ini untuk apa? Menghukumi sifatnya. Adapun orang per orangnya, na'am, tidak. Fa'amruhu mawqulun ilallah. Adapun orang-orang yang berada di atas keislaman, kemudian dia melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a azabah. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan memaafkan, dan apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengazabnya. Ini juga perkara lain berhubungan dengan ahlul kabair min ahlil Islam. Hukum berlaku dosa besar dari kaum muslimin, maka perkaranya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip ahli sunnah, berbeda dengan orang-orang khawarij dan mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Siapa tadi yang mengkafirkan pelaku dosa besar? Muhammad Padang. Khawarij dan mu'tazilah. Bedanya apa antara khawarij dan mu'tazilah dalam masalah ini? Indahnya Ridwan. Mereka memiliki beda tapi tipis. Nah, terus? Terus dihukumi apa? Mereka punya hukum khusus, apa itu? Hah? Itu hukum di akhirat semuanya sepakat. Khawarij dan Mu'tazilah kekal di dalam neraka bagi pelaku dosa besar maksudnya. Mereka sama tentang hukum pelaku dosa besar di akhirat adalah apa? Kekal di neraka. Tapi bedanya ketika hukum di dunia. Nah, orang khawarij menyatakan kafir, pelaku dosa besar kafir. Orang Mu'tazilah menyatakan apa? Ini belum terjawab. Apa Abdul Bab? Nah, dia berada di manzilah bainal manzilatain. Tidak muslim, tidak kafir. Apa namanya? Manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Yaitu tidak muslim, tidak kafir. Ini orang mumet saja, Fahamillah. Tidak pusing, tidak tahu. Mau mengatakan kafir tidak berani, mau mengatakan muslim juga apa? Mereka tidak meyakini. Karena keyakinan mereka ini orangnya kekal di dalam neraka. Nah, ini bid'ah Mu'tazilah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma adri wallah wa ma wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan wa ma adri wallah. Tidaklah aku tahu demi Allah, dalam keadaan aku ini adalah utusan Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadapku. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wanahnu aula, maka kita ini lebih nampak tas lagi untuk apa? Untuk senantiasa merasa khawatir kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap dirinya, maka kita lebih-lebih lagi. Kita tidak tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kita dan juga terhadap orang-orang yang meninggal di sekeliling kita dan seterusnya. Namun kita berharap, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi apa? Diberi keimanan dan mati di atas keimanan tersebut, serta apa? Senantiasa diiringi rasa khawatir jangan sampai tergelincir dari keimanan tadi. Qala rahimahullah illa man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa nahnu nasyhadu lahu bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dengan surga, maka kita pun mempersaksikan baginya surga berdasarkan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala asyrah al masyhudi lahum bil jannah, seperti 10 yang dipersaksikan untuk mereka dengan surga. Manhum, siapa 10 sahabat ini? Naam, indak ya Ubay. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kurang satu, Sa'id bin Umar, Sa'id bin Umar, Abu Sa'id, Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'dun wa Sa'idun wa Ibn Awfin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairun Mumaddahu. Ini 6 tambahan atas Khulafaur Rasyidin yang 4. Baik. Wa Thabit Ibn Qais Ibn Shammas. Nah, kita baru-baru saja membincangkan tentang beliau di mana ini? Indak Kasya. Tabit Ibn Qais Ibn Shammas, kapan kita bertemu dengan beliau? Santan. Dalam pembahasan Tadkiratus Sami', ketika kita apa? Membicarakan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan turunnya ayat-ayat pertama di surat Al-Hujurat, di mana Thabit bin Qais bin Shammas ini, nah ketika turun ayat tersebut kemudian berdiam diri di rumahnya. Nah, hadisnya disebutkan dalam catatan kaki. Kita baca sebagai faedah. Thabit bin Qais bin Shammas bimu'jamah wa mimin musyaddadah wa akhiruhu muhmalah. Nah, ini cara membaca yang seperti ini, khanifillah, antum perhatikan. Ini adalah dhabt untuk apa? Mengetahui harokat. Karena yang namanya nama, khanifillah, terkadang kita bingung harokatnya apa, hurufnya apa. Maksudnya bimu'jamah, pada shinnya ini ada titiknya untuk membedakan dengan apa? Dengan sin. yang tidak ada titiknya. Bi mujamah maksudnya shin. Wa mim musyaddadah syam, ya, syammas. Wa akhiruhu muhmalah. Dan akhirnya muhmalah, maksudnya akhir dari na'am huruf ini muhmalah, tidak ada titiknya, yaitu sin biasa. Syammas. Ansariyun khazrajiyun khatibul ansar. Na'am, kalau sampai ada yang lupa lagi, na'am, untuk sahabat yang mulia ini, na'am, berdiri ya, Adin. Ya. Naam. Min kibari sahabat. Basyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, termasuk di antara kibar sahabat. Sahabat yang sudah tua, awal-awal. Diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Wastushhida bil Yamamah. Beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Melawan siapa perang Yamamah itu? Indak ya Hasan. Tayyib. Nusailamah Al-Kandam. Yang gugur dalam peperangan itu banyak dari kalangan Qura. Yang karenanya kemudian Umar bin Khattab apa? Memberikan usul agar dikumpulkan Al-Quran. Wasyidda bil Yamamah. Fanufidat wasiyyatuhu bimana min ra'ahu Khalid bin Walid. Dan wasiatnya nah dilaksanakan dengan suatu mimpi yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Ini termasuk karamah juga. Tatkala belum memiliki wasiat, na'am, tidak ada yang mengetahuinya, akhirnya apa? Disampaikan dalam mimpi kepada Khalid bin Walid, sehingga kemudian wasiat dan beliau dilaksanakan. Qala wa yashiru Syekh hafizahullah taala ila hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais fa qala rajulun ya Rasulullah ana u'allimu laka ilma. Atau ana ahsan, bukan u'allim tapi a'lama yu'limu, u'limu. Karena dan tidak apa terus menerus, hanya memberikan saat itu. Kalau u'allim yaitu mengajari, sama tulisannya, cuman ada sedikit perbedaan dari isi makna jelas. Ana a'limu laka ilma fa atahu fa wajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu faqala lahu ma sya'nuk faqala syarrun. Syekh mengisyaratkan tentang apa berita bahwasanya Thabit ini termasuk penduduk surga dengan hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW kehilangan Thabit bin Qais, dalam artian beberapa hari tidak datang. Maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan memberitahu engkau tentang kabar dia. Maka dia pun mendatangi Thabit dan mendapatinya dalam keadaan duduk di rumahnya, munakkisan ra'sah, menundukkan kepalanya. Dalam keadaan menundukkan kepala. Maka adalah masya'nu. Maka dia mengatakan kepada Thabit, bagaimana keadaanmu? Maka adalah syarun, jelek, buruk. Kana yarfa'u sawtahu fawqa sawti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amaluhu wa huwa min ahli nar. Nah, adalah dia itu termasuk orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya telah habis dan dia sebagai penduduk neraka. Jawaban dari Thabit bin Qais mengisahkan tentang dirinya. Fa'ata ar-rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza. Maka laki-laki tersebut pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan bahwasanya Thabit mengatakan demikian-demikian. Nah, faqala Musa faraja ilaihi al-marrah al-akhirah bi bisharatin 'azimah. Musa di sini perawi apa? Maka kemudian laki-laki itu pun kembali. Nah, setelah mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang terakhir dengan membawa kabar gembira yang agung. Faqala idhhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-jannah. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, pergilah engkau kepada Tsabit, katakan kepada dia, sungguhnya engkau bukan termasuk penduduk neraka, akan tapi engkau adalah penduduk surga." Nah, kabar yang sangat mengembirakan. Namun tidak ada yang lebih mengembirakan daripada kabar yang seperti ini. Seandainya mau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, tidak ada bandingannya sama sekali. Akhraj al-Bukhari bal Muslim ayyadah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dan di akhir dalam riwayat Muslim terdapat penegasan, na'am, bahwasanya para sahabat wa kunna narahu rasulan, na'am, atau yamshi 'alal ardi, na'am, wa huwa min ahlil jannah. Kita melihat dia na'am berjalan di muka bumi dalam keadaan dia adalah penduduk surga. Kemudian juga yang mendapatkan kesaksian misalnya wal mar'atil lati tasra' atau tusra', seorang wanita yang ditimpa penyakit ayat. Qala yusyiru syekh ila hadits Atha ibn Abi Rabah, qala Ibnu Abbas. Saya mengisarkan tentang hadits Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Ala urika mar'atan min ahli al-jannah?" Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita dari kalangan penduduk surga? Qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashshaf fad'ullaha li. Qala in syi'ti sabarti walakin jannah wa in syi'ti da'utullaha an yu'afiyaka. Diberi pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, tatkala datang meminta didoakan agar sembuh dari penyakit ayan tadi. Nah, tapi Rasul berikan pilihan, kalau kamu ingin bersabarlah bagimu surga. Dan apabila engkau ingin aku mendoakan, maka aku akan doakan kepada Allah untuk Allah memberikan kesembuhan bagimu. Kemudian dia memiliki untuk bersabar. Faqala tasbir. Aku akan bersabar. Berarti apa? Baginya surga. Faqalat inni atakashshafat Allah alla atakashshafa ta'alaha. Kemudian beliau meminta, karena ini berhubungan dengan aurat, ya karena orang sedang tertimpa ayat yang tidak sadar. Makanya dia mengatakan, sungguhnya aku na'am tersingkap tatkala na'am kambuh penyakit ini, doakanlah kepada Allah agar tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakan untuknya. Nah, qala man adaha ula fa nahnu narzu li ahli as-salahi al-khair wal jannah. Maka selain mereka-mereka ini, maksudnya apa? Mereka-mereka yang diberi kabar gembira dengan surga. Panitia bukan yang disebutkan di sini saja, karena di sana ada deretan para sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga yang lain. Siapa saja di antaranya? Hasan wal Husain, na'am, Khadijah, na'am, kemudian Ahlul Badrin, kemudian Ahlul Bay'at Ridwan, man bay'at tahta syajarah, na'am, kemudian Hilal dan yang lainnya, Fatimah. Jadi maksud man ada haula ini kembali bukan kepada mereka-mereka yang disebutkan, tapi na'am, maksudnya mereka-mereka mendapatkan persaksian dari Rasulullah SAW secara umum. Nah, selain yang mendapatkan persaksian, panahnu narju li ahli salahin khairan wal jannah, maka kita mengharapkan untuk orang-orang yang saleh dan memiliki kebaikan dengan surga, wa nakhafu ala ahli al-fujuri fujurahum wa nakilu amrahum ila bari'ihim subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengkhawatirkan atas orang-orang yang berbuat kefajiran dan akibat dari kefajiran mereka. Dan kita serahkan perkara mereka kepada Zat yang menciptakan mereka. Al-Bari termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Na'am, yang memiliki kedekatan makna dengan Al-Khaliq. Cuman Al-Bari lebih apa? Lebih khusus. Kenapa? Kenapa Pak Umar? Nah, karena Al-Khaliq maknanya lebih luas. Nah, bisa bermakna apa? Merancang juga apa? Mengubah dari satu bentuk yang sudah ada ke bentuk yang lain. Sedangkan Al-Bari, nah, itu adalah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Khusus menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Barakallahu fiikum, nakta bi hadza, subhanallah.